Neng lagi yuk. Tepuk tangannya mana dulu buat Lucy? Bersama Brudin di sini ya. Coba tangan dia kembali ya, damai. Bismillah. Coba tangan ditepuk-tepuk. Yang ku dambah kesenangan. Bau bunga mereka.